ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini ba'dal maghrib kita melanjutkan kembali Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani dan At-Tadhib fi Adillah Matan Al-Ghoyah wa Taqrib. Kita mulai dari Syarh Sunnah pelajaran akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah karya seorang murid senior dari Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani rahimahullah. Kita masuk pada bahasan mereka yang keluar dari neraka. Nanti ada dua pembahasan, dua golongan yang masuk neraka. Lalu sebagian kalangan mengatakan yang sudah masuk neraka tidak akan keluar bagai unta masuk lubang jarum. Baik, bisa dibaca. Mereka yang keluar dari neraka. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ وَيَمُوتُ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ومن عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا ما شاء الله من الموحد خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 80. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Quran Surat Fatir ayat 36. Kecuali bagi yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, Allah keluarkan darinya neraka. Baik, kita lihat awalnya di sini. Imam Al-Muzani membawakan surat Al-Maidah ayat 80, lalu surat Fatir ayat 36. Di situ disebutkan, kamu lihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan. Ini ceritakan tentang orang kafir. Lalu surat Fatir ayat 36. La yuqdu alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Ceritakan tentang orang kafir dalam neraka. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Surat Fatir ayat 36. Lalu khala man syaallah minal muwahhidin ikhrajahum minha, kecuali bagi yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, Allah keluarkan darinya neraka. Nah, sekarang kita lihat dua golongan yang masuk neraka. Pemahaman yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan memasuki neraka ada dua golongan, yaitu pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Mereka disebut usatul muwahhidin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Hadis riwayat Bukhari nomor 22. Ukhriju minan nar. Terus artikannya keluarkanlah, ditambahkan situ keluarkanlah minan nar dari neraka. Mangkana fi qalbihi misqalu habatin min khardal. keluarkanlah dari neraka siapa saja yang di dalamnya, di dalam hatinya masih ada iman. Masih ada iman walaupun kecil saja, sebesar biji sawi. Menunjukkan kalau orang masih punya iman, ya. Tadi disebut usatul muwahidin. Ya, usatul muwahidin. Usah itu artinya ahli maksiat, muwahid ahli tauhid. Dia ahli tauhid namun bermaksiat. Dia ahli tauhid namun bermaksiat. Maka dia akan dikeluarkan dari neraka asalkan masih punya iman. Ya, sekali lagi ya, akan dikeluarkan dari neraka asalkan masih punya iman. Berarti kalau imannya sudah tidak ada lagi karena lakukan pembatal keislaman, tidak dibahas di sini. Orang kafir tidak dibahas di sini. Ini cukup untuk usatul muwahidin, ahli maksiat namun masih punya tauhid, masih punya iman. Sedangkan kalau orang kafir tadi, mereka kekal di dalam neraka. Nah, nanti pembahasan ini makin jelas di poin berikutnya. Sebagian kalangan mengatakan yang sudah masuk neraka tidak akan keluar sebagai unta masuk lubang jarum. Nah, ini biasa diutarakan oleh kalangan khawarij atau mu'tazilah. Pelaku dosa besar itu tidak akan keluar dari neraka kalau dia sudah masuk neraka walaupun masih punya iman. Pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Dan ini ada keyakinan sebagian orang di negeri kita seperti itu. Bahkan disuarakan di media-media ini. Ya, disuarakan di media-media. Coba lihat keterangan di bawah. Ada kalangan di negeri kita yang menjadikan dalil surat Al-A'raf ayat 40 sebagai pendukung keyakinannya bahwa orang muslim yang sudah masuk neraka tidak akan keluar-keluar lagi. Dalilnya, innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najziyal mujrimin Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, sehingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Nah, lihat kesimpulannya kalangan tersebut. Kesimpulannya kalangan tersebut, orang mukmin yang sudah masuk neraka tidak akan keluar-keluar darinya bagi unta yang masuk dalam lubang jarum. Nah, bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Terus ada 5 sanggahan tentang keyakinan tersebut. Kita lihat 5 sanggahan berikut ini. Oh, maaf, nanti saya potong karena sebagian sudah saya nukil. Oh, berarti nanti sisa 4. Sisa ada 4 sanggahan untuk keyakinan tersebut. Dibaca. Pertama, rujuk dahulu kitab tafsir tentang surat Al-A'raf ayat 40. Ternyata yang dimaksud dalam ayat adalah orang kafir. Nah, yang dimaksud ayat adalah orang kafir. Orang kafir yang kekal, gak keluar-keluar lagi bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Pas ini untuk orang kafir. Buktinya ada 2 tafsiran berikut ini. Ada 2 dari kitab tafsir berikut ini. Coba kita rujuk pada tafsir Al-Jalalain, kitab tafsir sederhana yang sudah sangat makruf. Dalam kitab tersebut disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri pada ayat-ayat Allah, yang dimaksud adalah tidak beriman padanya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit ketika mereka mati. Orang-orang kafir tersebut akan kembali ke sijin, sedangkan orang beriman akan dibukakan pintu langit bagi mereka, dan ruh mereka akan diangkat ke langit yang ketujuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Orang kafir tadi tidak akan masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum. Artinya mustahil masuk surga. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang berbuat kekafiran. Nah, kalau dalam tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ini berlaku untuk orang kafir. Orang kafir sudah masuk neraka, tidak keluar-keluar lagi bagai unta yang masuk dalam lubang jarum. Mungkin enggak? Mustahil. Orang kafir. Kalau orang beriman bukan bahasannya di sini. Orang beriman jangan pakai ayat ini. Salah penempatan ayat. Ya, salah penempatan ayat di situ. Kalau ini dimaknakan orang beriman, tafsir yang lain membuktikan. Terus dalam kitab tafsir karya Ibnu Jauzi, Zadul Ma'asir disebutkan Zadul Masir disebutkan bahwa pengibaratan dengan unta masuk dalam jarum dimaksudkan untuk kemustahilan masuk dalam surga selamanya. Nah, untuk orang kafir tidak mungkin masuk surga selamanya. Neraka terus. Kesimpulannya, ayat tersebut yang tepat ditujukan pada orang kafir, bukan orang mukmin. Nah, kesimpulannya, ini ditujukan untuk orang kafir, bukan orang mukmin. Jadi kalau pakai ayat itu jangan cuma asal pakai, enggak boleh. Rujuk pada kalam ulama. Ulama tafsirkan gimana? Jangan tafsirkan sendiri. Jangan tafsirkan letter-like, jangan tafsirkan tekstual gitu, enggak boleh. Kompromikan itu dalil. Ini konteks. Prinsip akidah Islam. Nah, karena tadi bertentangan dengan prinsipnya sudah disebutkan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani tadi katakan, "Qala man syaa Allahu minal muwahhidin ikrajahu minha." Kecuali bagi yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, Allah keluarkan darinya. Allah keluarkan darinya, itu dari neraka akan dikeluarkan. Asalkan apa? Bertauhid. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ahlussunnah wal Jamaah berprinsip seperti itu. Terus yang ketiga, cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga jadi dalil bantahan terhadap pemahaman keliru di atas. Terakhir keluar dari neraka. Berarti paling terakhir masuk surga. Ini keluar dari neraka berarti terakhir masuk surga nih. Nah, ini dalilnya kita lihat. Ibnu Mas'ud ceritakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga." Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau, masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman padanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga." Ia pun mendatangi surga tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku?" Menertawakanku. Atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Nah, lihat. Ada yang di sini sebutkan nama Ibn Mas'ud ya. "Aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka." Sudah masuk neraka berarti kan? Terus dikeluarkan. Keluarkannya paling terakhir dan paling terakhir masuk ke surga. Ya, paling terakhir masuk ke surga. Dan kemarin kita sudah bahas, nanti ketika disembelih al-maut. Apa al-maut kemarin? Kematian. Maka yang masuk surga nanti kekal dalam surga, yang neraka nanti kekal dalam neraka. Setelah al-maut itu disembelih. Ya, itu ada di sini, dia terakhir keluar dari situ. Berarti sebelum al-maut disembelih nih. Laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Terus dia tanya, "Masih mungkin enggak dia masuk surga?" Allah suruh, "Pergilah engkau masuklah ke dalam surga." Dia jawab, "Ya, perasaan saya surga sudah penuh." Allah suruh balik lagi. Ya. "Pergilah engkau ke surga, masuk ke dalamnya." Ya, dia masih perasaannya lagi, sepertinya surga sudah penuh. Sampai berulang kali hingga katakan, "Apakah orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku sedangkan engkau adalah raja di raja, ya Allah?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW malah tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajat." Nanti baru keluar neraka. Maka yang sudah di neraka, asalkan ada iman, masih bertauhid, walaupun ahli maksiat, masih punya peluang keluar dari neraka. Terus, keterangan di bawahnya hadis ini, hadis di atas. Hadis di atas menunjukkan bahwa jika orang beriman yang masih memiliki iman walaupun kecil, ketika masuk neraka tidak akan kekal di dalamnya. Tidak akan kekal di dalamnya. Sedangkan ayat tadi Al-A'raf ayat 40 untuk orang kafir, karena bertentangan dengan ayat ini nantinya. Terus yang keempat, akhirnya menolak syafaat. Akhirnya menolak syafaat. Kalau menyatakan orang masuk dalam neraka tidak keluar-keluar lagi bagi orang beriman, berarti nantinya prinsip berikutnya yang dia tolak lagi adalah menolak syafaat. Dia tolak syafaat lagi itu. Coba kita lihat hadis-hadisnya. Hadis berikut menunjukkan ada penduduk neraka yang dapat syafaat hingga diangkat ke surga. Sehingga diangkat ke surga. Dia masuk neraka sehingga diangkat ke surga, dikeluarkan dan dimasukkan dalam surga. Lihat hadisnya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlul nari alladziina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna walakin nasun asabat humun naru bidunubihim aw qala bi khotaya yahum fa amatahum imamatan hatta idza kanu fahman udina bisyafa'ati faji'a bihim dobairo fabussu ala anharil jannati thumma kila ya ahlal jannati afidu alaihim fayang butuna nabatal hibbati takuna fi hamilis sabil takunu fi hamilis sail. Adapun penduduk neraka yang mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup. Tetapi orang-orang yang dibakar oleh neraka dengan sebab-sebab dosa-dosa mereka, maka Allah akan mematikan mereka. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, diizinkan mendapatkan syafaat. Maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan. Lalu mereka dimasukkan dalam sungai-sungai di surga. Kemudian dikatakan, "Wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka." Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian yang ada pada sisa-sisa banjir. Hadis riwayat Muslim nomor 185. Nah, di sini disebutkan tentang mereka yang dapat syafaat keluar dari neraka kemudian masuk surga. Terus dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Nah, syafaatku berarti ada syafaat dari Nabi bagi pelaku dosa besar dari umatku. Kalau pelaku dosa besar ini masuk neraka, kemudian masuk surga, tadi ada dapat syafaat. Kalau menyatakan orang yang sudah masuk neraka tidak keluar-keluar lagi, berarti menolak adanya syafaat. Lalu orang yang masuk neraka, yang masuk neraka jahannamiyin. Nah, ini disebut jahannamiyin. Ya, karena nanti disebutkan dalam hadis ini terus. Akan dimasukkan dalam surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun minan nari syafaati bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunan jannata maunal jahannam yusammunal jahannamiyin." Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan jahannamiyin. Nah, ada istilahnya jahannamiyin. Dari kata jahannam, berarti sudah masuk neraka jahannam, terus dapat syafaat. Seperti di sini dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun minan nar." Ada suatu kaum keluar dari neraka bisyafaati, berkat syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannata. Maka nanti kelak mereka masuk surga, yusammuna jahannamiyin. Mereka yang tadi masuk neraka kemudian masuk surga tadi namanya apa? Jahannamiyin. Kalau tadi di depan namanya usatul muwahhidin, sama istilahnya ya. Usatul muwahhidin atau jahannamiyin. Berakhir untuk pembahasan Imam Al-Muzani tentang surga dan neraka. Bagaimana keadaan penduduk surga dan neraka juga nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas taatul a'immati wal umara wa man'ul khuruji alaihim, tentang ketaatan kepada penguasa. Jadi tunggu saja kelanjutannya. Terus kita bahas at-tadhib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya at-tadhib fi adillah al-ghayah wa takrim. At-tadhib tentang dalil-dalil dari matan al-ghayah wa takrim atau matan Abu Syuja. Kemarin kita telah bahas waktu-waktu salat. Waktu salat mulai dari salat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Kenapa dimulai dari waktu zuhur? Diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Karena Jibril ketika datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tunjukkan mana awal waktu salat, kemudian akhir waktu salat. Nah, awal waktu tadi, jadi awal waktu itu dimulai dari dia jelaskan salat zuhur dulu. Kemudian salat asar, kemudian salat maghrib, salat isya, salat subuh. Zuhur kemarin ada awal waktunya. Awal waktunya adalah zawal syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan waktu akhirnya, idza sara zillu kulli syai'in mislahu ba'da zillil zawal, yaitu waktu akhirnya adalah ketika bayangan itu sama dengan tinggi. Ya, bayangan itu sama dengan tinggi benda setelah waktu zawal. Terus asar, waktu awalnya adalah nyambung nanti ya. Aziyada ala zilil misli, sudah bertambah dari tinggi bayangan tadi. Kalau tadi kan semisal dengan tinggi benda, ini tambah sedikit. Wa akhiru, waktu sholat asar akhirnya ada dua waktu, waktu ikhtiar dan waktu jawas. Waktu ikhtiar, baiknya lakukan pilih ikhtiar ini, waktu ikhtiar ini, yaitu berakhir sampai zilil mislaini, tinggi bayangan dua kali. Sedangkan waktu jawas, waktu asar itu sampai tenggelamnya matahari. Karena waktu maghrib, waktu maghrib kata Abu Syuja, wa waktuha wahidun, waktu maghrib itu satu waktu saja. Sekadar kata beliau, wa huwa ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari, sekadar lakukan aktivitas, mayu adzinu adzan wa yatawaddu wudu wa yasrul aurah, menutup aurat, kemudian wa yuqimu shalah, kemudian iqamah salat, kemudian wa yusalli khamsa raka'atin, salat 5 rakaat. 5 aktivitas ya. Apa tadi? Azan, wudu, nutup aurat, iqamah, salat 5 waktu. Apa maksud salat 5 waktu? Salat 5 rakaat, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyah, maghrib. Setelah itu waktu intaha, selesai. Waktun wahidun, kata Abu Syuja, waktun wahidun. Tidak ada waktu awal akhir, cuma dikatakan satu waktu saja. Namun tentang hal ini para ulama beda pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri, fi khilaf. Ada beda pendapat. Yang tepat di sini ada waktu awal dan waktu akhir. Namun di sebagian tempat sudah menjadi tradisi ketika mereka cuma memakai azan maghrib itu langsung iqamah, tidak ada kesempatan untuk sholat sunnah. Maka nanti banyak maklumi di sebagian tempat di negeri kita seperti itu. Masih pakai pendapat Abu Syuja. Terus waktu sholat isya, waktu awalnya adalah idza ghaba syafaqul ahmar, jika cahaya merah di ufuk barat itu hilang. Waktu akhirnya kapan? Ada dua waktu, waktu ikhtiar, waktu jawas. Waktu ikhtiarnya sampai sulusul lail, sampai sepertiga malam pertama. Sedangkan waktu jawas, waktu bolehnya sampai datang subuh. Namun yang tepat kemarin cuma sampai nisful lail. Nisful lail itu kapan? Pertengahan malam. Jam berapa? Hitung dari maghrib sampai waktu subuh. Taruhlah maghrib jam 6, subuh jam 4. Berarti hitungan 10 jam. Tengah-tengahnya 5 jam. 6 plus 5? 11. Sekitar jam 11. Jadi baiknya enggak digabung lagi besok-besok. Kalau sholat isya, enggak gabung dengan tahajud. Langsung lanjut subuh. Langsung sekalian syuruk, duha. Enggak digabung gitu. Lebih amannya tadi. Sampai pilih sulusul lail atau nisful lail. Terus waktu subuh, waktu awalnya mulai dari terbitnya fajar shadiq, fajar kedua. Waktu akhirnya dua macam. Ada waktu ikhtiar sampai waktu isfar. sampai terang. Kan biasanya kita subuh-subuh lihat terang. Ini sudah kelihatan pagi nih, namun matahari belum terbit. Nah, itu isbar namanya. Kemudian ada waktu jawas, yaitu sampai matahari terbit. Nah, kita belum baca dalilnya. Coba dibaca dalilnya. Nah, waktu sholat. Profesor Mustafa Dib Abugo berkata, pertama, dasar disyariatkan sholat adalah firman Allah Ta'ala, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu, kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang beriman itu punya ketetapan waktu tertentu. Ada waktu awal, waktu akhir, marut pada waktu tersebut. Terus hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari 8, Muslim 16 dan selain keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadat alla ilaha illallah." Bisa baca syahadati ala khamsin, dia tabi' dari khamsin, atau bisa dibaca syahadatu karena dianggap sebagai kalimat awal lagi. Baca syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Syahadatu alla ilaha illallah, terus wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salata wa ita'uz zakat. Kalau dibaca dari awal itu syahadatu, maka iqamus salati wa ita'uz zakati wal hajju wa shaum ramadhana. Kalau dibaca dari awal syahadati, maka nanti sama semuanya, titi semuanya nanti. Syahadati alla ilallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaum ramadhana. Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang berbicara tentang Isra disebutkan, Allah mewajibkan kepada umatku 50 kali salat. Saya kembali menghadapnya, maka Allah berfirman, salat itu 5 kali tetapi pahalanya 50 kali salat. Keputusan ini tidak akan aku ganti lagi. Hadis riwayat Bukhari. Salatnya itu 5 kali namun pahalanya 50 kali salat. Berarti kalau salatnya 5 kali ada 5 waktu, enggak lagi 50 waktu seperti ketetapan pertama. Namun 5 waktu ini pahalanya kalikan 10. Berarti berapa? 50 waktu. 5 waktu ini pahalanya kalikan 10 berarti 50 waktu. Terus. Nomor kedua, hadis yang mengungkapkan kelima waktu sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 614 dan selainnya dari Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang mendatanginya untuk bertanya tentang waktu sholat, tetapi beliau tidak menjawab apapun. Abu Musa al-Ashari melanjutkan ceritanya bahwa Rasulullah melaksanakan sholat subuh ketika fajar telah menampakkan sinar sehingga sebagian orang hampir melihat sebagian lainnya. Kemudian beliau memerintahkannya untuk azan, lalu melaksanakan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Seseorang berkata, ini adalah pertengahan siang, padahal beliau lebih mengetahui dari mereka. Kemudian beliau memerintahkannya untuk azan, lalu melaksanakan sholat asar ketika matahari meninggi. Kemudian beliau memerintahkannya untuk azan, lalu melaksanakan sholat maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian beliau memerintahkannya untuk azan, lalu melaksanakan sholat isya ketika merah telah hilang. Kemudian beliau mengakhirkan sholat subuh pada besok harinya ketika beliau selesai. Seseorang berkata, matahari telah terbit dan atau hampir terbit. Kemudian beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai dekat dengan waktu asar yang kemarin. Kemudian beliau mengakhirkan sholat asar sehingga ketika beliau selesai, seseorang berkata, matahari telah merah. Kemudian beliau mengakhirkan sholat maghrib sampai waktu hilangnya semburat merah. Kemudian beliau mengakhirkan sholat isya sampai awal sepertiga malam. Kemudian ketika berada di pagi hari, beliau memanggil orang yang bertanya dan bersabda, waktunya di antara dua waktu ini. Matahari tergelincir, maksudnya adalah condong dari tengah langit. Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal-hal global yang ada dalam hadis ini atau menambahinya dalam pembahasan selanjutnya. Lihat, di sini Nabi SAW melakukan sholat pada dua waktu. Ya, Nabi SAW datang pada lakukan sholat pada dua waktu. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Maka disebutkan di akhir hadis, al-waktu baina hadain. Waktu sholat itu diantara ada waktu ini. Sama seperti tadi disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja. Nah, disebutkan dari waktu zuhur dulu. Nah, di sini kalau di sini disebutkan dari waktu fajar. Yasakal fajar wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dahu ba'dhan. Ketika waktu fajar ini, itu hampir-hampir seorang itu belum mengenal yang lainnya. Kemudian didirikan salat zuhur, ya, seketika matahari itu tergelincir ke barat, ya. Dan disebutkan dua waktu sampai nanti waktu akhirnya itu waktu isya. Nah, summa asbaha, kemudian datang subuh lagi dan dikerjakan pada hari keduanya itu untuk waktu salat, untuk waktu akhirnya. Lalu ada lagi catatan? Yang ketiga mengenai bolehnya mengerjakan salat asar sampai terbenar matahari. Bukhari 554 dan Muslim 608 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minas subhi raqatan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha, wa man adraka raqatan minal asri qabla an tatruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra." Barang siapa mendapatkan satu rakaat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan subuh. Barang siapa mendapatkan satu rakaat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan asar. Terus wahadul madhabu. Yang keempat, kadar waktu sholat maghrib kira-kira adalah kadar azan, wudu, menutup aurat, iqamah, dan salat lima rakaat. Ini adalah pendapat baru Imam Syafi'i rahimahullah. Dari saat beliau itu berada di Mesir. Terus dalilnya adalah hadis Jibril alaihissalam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 393, Tirmidzi 149, dan selain keduanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Jibril alaihissalam mengerjakan sholat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama dua hari ketika orang yang berpuasa sedang berbuka. Artinya sholat maghrib tersebut dikerjakan dalam satu waktu, yaitu setelah terbenamnya matahari. Sementara itu pendapat lama menyatakan bahwa pendapat lama berarti ketika beliau berada di Irak. Maka Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Ada pendapat qadim, lawas, lama. Ada pendapat jadid, pendapat baru. Pendapat qadim ketika beliau di Irak, kemudian pendapat jadid ketika beliau itu di Mesir. Dua pendapat ini nanti berselisih ini. Seperti di sini pendapat barunya Imam Syafi'i, saat sholat maghrib itu satu waktu saja. Sedangkan pendapat lamanya ada dua waktu. Baca. Pendapat lama menyatakan bahwa waktu maghrib adalah sampai dengan hilangnya mega merah. Para ulama madhab menguapkan dengan dalil-dalil yang kuat. Misalnya hadis Muslim sebelumnya yang menceritakan kejadian di Madinah. Hadis ini lebih kuat dari hadis Jibril alaihissalam yang terjadi di Mekah. Karena patokannya adalah kejadian yang terjadi terakhir kali. Di dalam hadis disebutkan kemudian beliau mengakhirkan maghrib sampai hilangnya mega merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, waktu salat maghrib adalah selama belum hilang mega. Nah, maka kalau mau lihat pendapat yang terkuat, salat maghrib itu ada dua waktu, bukan satu waktu saja. Lalu yang kelima, boleh mengerjakan salat isya sampai terbit fajar kedua. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim 681 dan selainnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innahu laisa fi naumi tafritun, innama tafritu ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtu as-salatil ukhra." Ketahuilah bahwa tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu adalah bagi orang yang tidak mengerjakan salat sampai datang waktu salat lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu salat tidak berakhir kecuali dengan maksudnya waktu salat lainnya. Waktu subuh di luar dari keumuman ini sehingga tetap dengan waktunya. Fajar kedua adalah saat sinar menyebar, membentang seantero langit yang diiringi oleh cahaya. Berbeda dengan fajar pertama yang terbit memanjang, di atasnya ada sinar panjang seperti ekor serigala dan diikuti oleh. Ya, itu untuk waktu isyanya. Lalu ada catatan lagi? Sudah ada. Baik, terus kita masuk pasal baru. Wa syara'itu wujubis salati salah satu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddu taklifi wa salawatul masnunatu khamsun al-idani wal kusufani wal istisqa'u wa sunanu at-tabi'atu lil fara'idi sab'a asyrata raka'atan raka'at al-fajri wa arba'un qabla zuhri wa raka'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-asri wa raka'atani ba'da al-maghrib wa salasun ba'da al-isya'i yutiru bi wahidatin minhunna. Disebutkan oleh Abu Syuja, syarat-syarat wajib salat ada tiga. Islam, balik, berakal. Syarat wajib salat itu ada tiga. Islam, balik, berakal. Wawuhadu taklif, inilah yang dikatakan sebagai batasan dikenai beban syariat. Berarti seseorang kena beban syariat jika memenuhi tiga syarat: Islam, balik berakal. Maka siapa saja sudah memenuhi Islam, balik berakal, maka sudah wajib sholat. Namun kalau belum Islam, balik berakal, ya, terutama belum balik, maka belum wajib sholat. Orang yang tidak berakal, gila misalnya, ya, atau sudah pikun, maka tidak wajib sholat. Terus disebutkan lagi, wassalawatul masnunatu khamsun, sholat sunnah itu ada lima, yaitu yang dimaksudkan sini adalah sholat sunnah yang muakkad dan dituntut untuk berjamaah. Sholat sunnah yang muakkad berarti ditekankan dan dituntut berjamaah, ada lima. Idan, sholat idul fitri, idul adha, wal kusufan, sholat gerhana matahari dan bulan. Sudah empat ya, idul fitri, idul adha, terus sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa, sholat minta hujan. Lalu sholat sunnah at-tabiyatu lil faraid, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, ada 17 rakaat dalam sehari. Pertama, rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh. Terus yang kedua, wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'dahu, 2 rakaat ba'da zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Kemudian warok atani ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Kemudian yang keberapa itu? 1 2 3 4 5 5 6. Wasalasun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna, 3 rakaat setelah isya, witirnya 1 rakaat. Duanya berarti ba'diyah isya, ba'diyah isya-nya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Coba dihitung jumlahnya coba. Rakaat al-fajri 2. Terus qabliyah zuhur 4, sudah 6. Ba'diyah zuhur 2, sudah 8. Qoblal asr, qabliyah asr 8 tambah 4 12. 12 tambah ba'diyah maghrib 14. Terus tambah isya setelah isya 3. Berarti berapa? 17. Nah, coba dibaca catatannya. Profesor Dr. Mustafa Dib Abugo berkata, yang pertama maksud sholat-sholat yang disunahkan ada 5, yaitu sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Adalah sholat sunnah muakkadah yang lebih ditekankan daripada sholat-sholat sunnah lainnya karena dikerjakan secara independen dan berjamaah. Dikerjakan secara berjamaah, karena dikerjakan sendiri dan secara berjamaah. Terus yang kedua mengenai sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bukhari 1116 dan Muslim 724 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidak ada sholat nafilah yang paling dijaga Nabi SAW melebihi 2 rakaat fajar sebelum salat subuh. Sholat nafilah adalah sholat tambahan dari sholat fardu. Terus yang ketiga mengenai sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Bukhari 1127 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum pagi, yaitu sholat fajar. Muslim 730 juga meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, beliau mengerjakan sholat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian berangkat dan sholat bersama orang banyak. Setelah itu beliau masuk dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Beliau menambah dua rakaat setelahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam hadis yang lima. Dinyatakan sahih oleh Tirmidzi 427-428 dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, man sholat arba'a rakaatin qabla dzuhri wa arba'an ba'daha haramahullahu 'alan nari. Barang siapa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan dirinya dari neraka. Salat Jumat itu seperti zuhur, seperti yang telah disebutkan sebelumnya karena merupakan pengganti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 881 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ata fayusalli ba'daha arba'an." Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat setelahnya. Tirmidzi 523 meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengerjakan salat 4 rakaat sebelum salat Jumat dan 4 rakaat setelahnya. Ya, 4 rakaat sebelum Jumat, 4 rakaat sesudahnya. Terus berarti Yang keempat, mengenai salat 4 rakaat sebelum asar. Tirmidzi 430 meriwayatkan dan menyatakan hasan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurimallahum rahimallahu imra'atan sallakum imra'an sallakoblal asri arba'an." Mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi 429 dan selainnya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar dengan dipisah salam di antara semuanya. Yang kelima, mengenai salat 2 rakaat setelah salat maghrib. Bukhari 1126 dan Muslim 729 meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya menghafal 10 rakaat salat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sebelum maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah jam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau ditemui." 10 rakaat yang disebutkan dalam hadis ini lebih ditekankan daripada selainnya. Disunahkan rakaat selainnya ditujukan oleh dalil-dalil lain. Disunahkan mengerjakan salat 2 rakaat ringan sebelum salat maghrib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari 599, Muslim 837 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kami dulu tinggal di Madinah. Jika muadzin mengumandangkan azan untuk salat maghrib, orang-orang bersegera menuju tiang untuk mengerjakan salat 2 rakaat. Orang asing yang masuk dalam masjid sampai-sampai akan menyangka bahwa sholat telah dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan sholat sunnah tersebut. Maksud tiang dalam atsar di atas adalah penyangga untuk meninggikan loteng. Maksud bersegera menuju tiang adalah setiap mereka menuju tiang untuk berdiri di belakangnya. Maksud 2 rakaat adalah setiap orang mengerjakan salat 2 rakaat dan tidak menambahnya. Maksud salat dikerjakan secara ringan adalah bacaan dalam sholat tersebut tidak dipanjangkan. Selain 2 rakaat sebelum masjid disunahkan untuk sebelum maghrib, disunahkan juga mengerjakan salat 2 rakaat ringan sebelum isya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari 601 dan Muslim 838 dari Abdullah bin Mufaddal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, dan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, di antara setiap 2 azan itu terdapat salat. Di antara setiap 2 azan itu terdapat salat. Pada kesempatan ketiga beliau bersabda, yaitu bagi siapa saja yang mau. Maksud 2 azan adalah azan dan iqamah. Terus catatan berikutnya lagi, salat witir. Yang keenam, dasar disunahkan salat witir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebelumnya juga diriwayatkan oleh Muslim 752. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir adalah 1 rakaat di akhir malam. Ini adalah bilangan witir paling sedikit. Bilangan paling tengah adalah 3 rakaat, sedangkan paling banyak adalah 11 rakaat. Bukhari 1071 dan Muslim 736 serta selain keduanya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di antara waktu setelah salat Isya sampai fajar sebanyak 11 rakaat. Beliau salam pada setiap 2 rakaat dan melakukan witir dengan 1 rakaat. Jika muadzin salat fajar diam waktu fajar telah terlihat serta muazin mendatanginya, beliau bangkit dan mengerjakan sholat 2 rakaat ringan. Setelah itu beliau berbaring di atas sisi kanan badannya sampai muazin mendatanginya untuk iqamah. Maksud 2 rakaat ringan adalah 2 rakaat sholat fajar. Abu Dawud 1422 dan selainnya meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru hakun 'alal kulli muslimin, faman ahabba ay an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba ay yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an ay yutira bi wahidatin falyaf'al." Witir adalah hak atas setiap muslim. Barang siapa ingin mengerjakan witir sebanyak 5 rakaat, silakan melakukannya. Barang siapa ingin mengerjakan witir sebanyak 3 rakaat, silakan melakukannya. Barang siapa ingin mengerjakan witir sebanyak 1 rakaat, silakan melakukannya. Maksud hak dalam hadis ini adalah perkara yang disyariatkan dan diperintahkan. Nah, lihat. Kita tadi bahas rawatib sekalian witir. Kalau disebutkan di sini totalnya 17. Namun kalau yang ditekankan nanti ada pilihan 10 atau pilihan 12. Saya pilih yang paling banyak misalnya 12, karena sini dari hadis Muhabibah nanti akan dibangunkan rumah di surga. Yaitu 12 adalah 1, qobliya subuh 2 rakaat. 2, qobliya zuhur 4 rakaat. 3, ba'diya zuhur 2 rakaat. 4, ba'diya maghrib 2 rakaat. 5, ba'diya isya 2 rakaat. Ulang coba, 12. Ba'diyah subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Terus zuhur 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Terus maghrib. Ba'diyah maghrib 2. Terus ba'diyah isya 2. Kalau hitungan yang 10, yang salat zuhur qobliyahnya cuma 2 saja, tidak 4. Sedangkan sini Abu Syuja tambah ada salat qobliyah asar. Qobliyah asar tidak masuk hitungan 12. Ada juga keterangan dari Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, ya, qobliyah maghrib itu juga tidak masuk hitungan 12. Terus ada qobliyah isya lagi tidak masuk hitungan 12. Lalu dia tambahkan lagi setelah witir 1 rakaat. Nah, tidak masuk hitungan 12 tadi. Witir tersendiri karena dalam hadis dikatakan untuk witir al-witr rakaatun min akhiril lail. Salat witir itu adalah satu rakaat, ya, di akhir malam. Maka tambahkan satu witir tadi. Satu rakaat salat witir. Wallahu alam, itu tentang rawatib dan salat witir. Baik. Pertanyaan, bagaimana cara bermuamalah kepada orang murtad seperti seorang meninggalkan salat? Orang meninggalkan salat dirinci. Yang pertama, kalau dia meninggalkan salat secara mutlak, menurut pendapat paling kuat, walaupun dia meyakini sholat itu wajib, kafir. Yang kedua, kalau sholatnya bolong-bolong, munafik dan pelaku dosa besar. Kemudian, kalau dia meyakini sholat tidak wajib, kafir juga. Jadi dirinci seperti itu. Sehingga kalau mengatakan mutlak secara mutlak kafir, tidak tepat. Beberapa ikhwan ada yang sholat ketika membaca bacaan sholat, kepalanya mengangguk-ngangguk. Apakah ini termasuk gerakan pembatal sholat? Ini gerakan yang makruh, tidak perlu dilakukan ketika sedang sholat. Apakah penduduk surga tingkat bawah bisa memasuki surga tingkat atas dan bertemu dengan penduduk surga tersebut? Wallahu a'lam. Ini tentang masuknya nanti bisa atau tidak, wallahu a'lam. Untuk ba'diyah zuhur, apakah ada yang rakaat 2 mu'akkad dan 2 ghairu mu'akkad, qobliyah? Iya, karena kalau memilih 10 dalam sehari 10 rakaat, berarti qobliyah zuhurnya cuma 2 rakaat saja. Tambahan 2 dia masukin dalam ghairu mu'akkad. Kamu yang tepat tadi pilih 12, nanti qobliyah zuhur ada 4. Apakah flu berat? Flu berat, bolehkah sholat dengan tidak melihat tempat sujud terus menerus karena cairan hidung meler saat sangat parah? Ya, baik, bisa pakai sapu tangan untuk mengatasi hal itu. Wallahu a'lam, tetap pandangannya tempat sujud. Apakah sama pengertian infak dan sedekah? Infak sama seperti sedekah, namun infak nanti lebih umum dan sedekah juga ada nanti peruntukannya lebih umum lagi. Ada istilah zakat, ada istilah infak, ada istilah sedekah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau infak bisa juga dimaksudkan adalah untuk nafkah suami pada istri. Bagaimana hukumnya membeli barang mubah di black market? Karena saya setelah membaca di artikel-artikel, ada yang membolehkan dan ada juga ustaz yang ada yang tidak membolehkan dan ada juga ustaz yang membolehkan, yang tepat tidak diperkenankan. Karena kalau ini barang bermasalah berarti zolimi hak cipta orang, hak paten orang, dan menjual seperti ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, ini saja untuk malam hari ini. Insyaallah nanti pekan depan kosong dan nanti akan diumumkan lagi kelanjutannya. Kemis tetap ada seperti biasa di Masjid Pogung Dalangan. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.